upon janji setia. Kan ku simpan di dada, tapi selalu dekat di hati. Ku bangga duhai pahlawan. Tapi selalu dekat di hati.